malam hening, tertegun ku merenung menanti wajah. Kunjung datang, sukmaku bergetar di genggam halimu dingin. Terkungkung langit nan gelap. Pagi pun datang, meremang cahaya rawan, seakan segar menyongsong siang. Hati merintih di tindih derita aku, merana berkawan sunyi. Tetes mengusik mimpi, ku terjaga, ku merangkak, ku tinggalkan mimpi hampa. Wangi bunga menepis mendung, mengusap embun. Hasratku menderu menuju dataran hijau, tempat bersemi hayatku.